Jam 6 aku mulai dandan, ku hias diriku secantik ratu. Jam 7 ku tunggu-tunggu janjimu, engkau menjemputku. Sekarang sudah jam 8 dandananku sudah berantakan. Jam 9 6 aku mulai dandan, ku hias diriku secantik ratu. Jam 7 ku tunggu-tunggu janjimu, engkau menjemputku. Sekarang sudah jam 8 dandananku sudah berantakan. Jam 9 mogok tengah jalan.